Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yang mana sekarang kita akan memasuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-133 dari surat Ali Imran, juz yang keempat, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berisikan dorongan, anjuran agar kita bersegera di dalam melakukan sebuah kebaikan, berlomba-lomba untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menyegerakan sebuah amalan, yaitu amalan kebaikan, adalah kunci keberhasilan dan kunci kebahagiaan. Berbeda halnya orang yang menunda-nunda sebuah amalan kebaikan, amalan saleh, yang berakibat amalan tersebut akan bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, seseorang tentunya malas untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan dari Rabb kalian, dan juga meminta surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut dipermisalkan atau disebutkan sifat daripada surga tersebut seluas langit dan bumi. Nah, ampunannya juga sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa badiru bi ta'atikum lillahi wa rasulih. Dan bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sebabnya kenapa? Li'tinami maghfiratin 'azimatin min rabbikum wa jannatin wasi'atin, masyaallah. Naam. Sebabnya kenapa? Sebabnya karena agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Rabb kalian, dan juga mendapatkan surga yang sangat luas. Arduha samawatu wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. A'addahallahu lil muttaqin, yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini termasuk dorongan bagi kita semuanya, barakallahu fikum, amalan ketaatan seperti istighfar, minta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Nah, karena apa? Karena yang namanya bertaubat dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kunci keselamatan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya, wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang bertobat itu beruntung. Jangan ditunda-tunda, barakallahu fikum, karena penundaan sebuah amalan dikhawatirkan nanti datang sebuah fitnah, ujian yang menimpa dirinya, akhirnya enggak sempat lagi untuk beramal. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, hadis yang terulang-ulang, nam dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Badirul bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Nah, barakallahu fikum, yang mana kalau ujian sudah menimpa seorang hamba, baik itu ujian waktu yang sempit, ujian ketika dia diuji dengan rasa sakit atau penyakit yang dialaminya, penyakit yang dia rasakan, sehingga memperlambat amalan yang dia seharusnya kerjakan ketika di waktu sehat dan waktu luang. Oleh karena itu, dua kenikmatan yang jangan sampai kita lalai dari dua kenikmatan tersebut, yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih rawahu Bukhari, dari hadisnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nah, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai dari keduanya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Paham itu ya? Jadi kalau sehat dimanfaatkan. Nah, waktu luang dimanfaatkan. Jangan ketika sehat malas-malasan. Kemudian waktu luang malas-malasan. Tapi ketika waktu luang manfaatkan semaksimal mungkin. Karena waktu bagaikan apa? Pedang. Al-waktu kasayf illam takta'uhu kota'ak. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk menghunus, niscaya waktu itu justru akan menghunusmu. Mengeri sekali barakallahu fikum. Jangan disia-siakan. Dua kesempatan. Waktu luang dan waktu apa tadi? Sehat. Dia diberikan kesehatan, manfaatkan. Ketika waktu luang, manfaatkan. Karena kalau orang sudah sakit, itu biasanya berpikir dia. Ketika dulu aku sehat, kenapa enggak aku manfaatkan? Ketika sakit dia baru terasa. Ketika waktu sempit dia baru terasa. Ketika waktu-waktu yang luang dia tidak berpikir ke situ. Allahumma musta'an. Yang jelas barakallahu fikum, jangan menunda-nunda amalan-amalan kebaikan. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berinfak, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan susah. Naam barakallahu fikum, itu nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-134 dari surat Al-Imran, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka fis-sarra' dalam keadaan senang, lapang, wadarra, dan dalam keadaan susah atau sulit dia berinfak juga, wal kadziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu menahan rasa marah. Jadi kalau marah itu upaya yang tahan, jangan dilampiaskan akhirnya menghancurkan barang-barang sekitarnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi ditahan. Karena yang namanya orang itu dikenal dengan kuat itu bukan semata-mata yang kuat apanya? Gulatnya, silatnya, push-up-nya, sit-up-nya, barbelanya, bukan itu. Tapi orang dikatakan kuat adalah orang yang apa? Yang bisa menahan dirinya ketika datang rasa marah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Na'am, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang dikatakan kuat itu bukan orang yang kuat gulatnya. Antum gulat misalkan ngelawan semuanya antum menang. Contohnya aja ya. Nah, itu bukan dianggap kuat secara syariat. Paham ya? Tapi yang kuat itu yang bagaimana? Yang bisa menahan dirinya. Menahan dirinya ketika marah. Sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sabar. Jangan mudah emosi. Nah, kemudian temannya sendiri sikut misalkan. Dipukul misalkan. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas apa? Yang jelas, naam, kesabaran itu bertingkat-tingkat. Kesabaran yang paling utama adalah kapan? Nah, pertama kali dia timpa musibah, dia bersabar, itu yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, innamas sabru 'inda sadmatil ula." Hanya saja yang namanya kesabaran yang afdal itu ketika awal mula ditimpa sebuah musibah. Saat itu dia bersabar langsung. Itu yang paling afdal. Walaupun terkadang manusia, yang namanya manusia, normalnya diiringi dengan mengomel terlebih dahulu. Benar kan Pak? Naam. Ditimpa ngomel-ngomel dulu, setelah itu baru, wah sabar aja lah. Paham ya? Itu enggak masalah juga, cuman lebih afdal kalau awal kali gitu loh. Paham ya? Bukan berarti ketika sudah ngomel-ngomel kemudian bersabar enggak dapat pahala. Dapat pahala juga, selama dia bersabar. Cuman yang afdal pertama kali. Dompetnya hilang, isinya 5 juta. Paham ya? Dia langsung bersabar dia, tenang. Sabar di awal mula tersebut, qadarullah masyafa'al, dompet tanah hilang. Paham ya? Misalkan seperti itu ya, itu jarang sekali jumpai. Biasanya orang ngomel-ngomel dulu, wah dompetnya mana ini, 5 juta gak sembarangan. Nah, setelah ngomel-ngomel baru, sudah sabar aja lah. Biasanya gitu kan. Nah, itu tabiat manusia barakallahu fikum. Oleh karena itu yang namanya kesabaran itu bukan manis, awal mulanya bukan manis, pahit dulu. Paham ya? Pahit dulu. Manisnya kapan? Hasilnya nanti. Sebagaimana dalam pantun yang sudah berkali-kali diulang-ulang, sabar itu manis atau pahit? Ya, sebutkan. Eh? Awal mulanya pahit, manisnya nanti. Apa matonnya? Apa? Orang dikit lagi yang sempurna. Apa antum? Naam asan as-sabru murrun kasmihi madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana rasanya, karena di Arab sana terkenal yang namanya semacam tumbuhan sabr itu biasa untuk obat. Orang ketika minum obat itu pahit rasanya, tapi awaqibuhu hasilnya itu lebih manis daripada madu. Paham ya? Bayangkan itu sabar. Naam barakallahu fikum, minta izin mau ke sebelah sana beli batagor misalkan, enggak diizinkan, sabar. Hasilnya nanti lebih manis daripada madu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan ngomel-ngomel, wah dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, sabar. Yang namanya peraturan ya harus ditaati. Naam. Allahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Dia mampu balas tapi dia maafkan. Dipukul misalkan dipukul, dia mampu balas, mampu, cuma dia sabar. Memaafkan segala masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan berarti kita nah kemudian mukulin saudara kita, enggak. Kalau maksudnya ada orang mendzalimi kita, kita mampu membalas tapi kita bersabar, itu bagus sekali. Paham maksudnya ya? Dan sudah berkali-kali kami sebutkan kisahnya para nabi yang dikisahkan oleh Rasulullah, di saat itu para nabi itu banyak yang dipukul oleh kaumnya. Diganggu istilahnya sampai mengeluarkan darah, para nabi enggak balas, mereka hanya mengusap apa darah yang apa yang ada di wajahnya. Kemudian mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka itu tidak tahu. Mereka itu bodoh. Bayangkan itu. Sabarnya bukan main. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wallahu yuhibbul muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mufassirun, asabahumullah alladziina yunfiquna amwalahum fil yusri wal usri. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fil yusri, dalam keadaan dia senang, wal usr, atau dalam keadaan dia kesulitan dan menginfakkan hartanya. Orang berinfak itu kan gak harus banyak-banyak. 500 rupiah infak gak pak? Infak, yang penting apa? Ikhlas. Paham ya? Antum nyumbangkan harta walaupun 5M tapi gak ikhlas, gak diterima amalannya. Paham ya? Diterima amalannya itu kalau ada padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Paham ya? Ikhlas dan mutaba'ah. Jadi walaupun 500 rupiah tapi ikhlas, insyaallah diterima. Nah, barakallahu fikum. Yang lebih bagus yang mana? Yang 500 rupiah ikhlas atau 5M tapi ikhlas? Nah, yang banyak tadi ikhlas lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya ukurannya hanya banyaknya, itu enggak bisa. Tapi ukurannya ikhlasnya tadi. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati berkali-kali pembahasan mengenai pentingnya ikhlas dan tulus niat kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Walladzina yumsikuna ma fi anfusihim minal ghaiz bis-sabr. Dan orang-orang yang mereka menahan apa yang ada pada diri-diri mereka berupa rasa marah, dengan apa menahannya? Dengan kesabaran. Sabar barakallahu fikum. Dicaci maki, dihina, misalkan dia mampu sabar, sabar. Nah, atau dijelaskan kepada orang tersebut, haram mencaci maki itu adalah kefasikan, apalagi orang muslim yang dicaci maki, dihina. Jangan suka ngejek-ngejek temannya, perhatikan baik-baik ya. Jangan suka ngejek-ngejek, merendahkan, kulitnya hitam, pendek, kecil lagi misalkan, ngejek-ngejek itu enggak boleh. Paham ya? Nah, wallahu musta'an. Paham maksudnya ya? Ayo. Itu dihindari. Kita lihat wa idza qadaru wa 'afau 'amman dzalamahum. Wahada huwal ihsan alladhi yuhibbullahu ashabahu. Dan apabila dia mampu untuk membalas, tapi justru apa? Afaw amman dzalamahum. Dia justru malah mengampuni, memaafkan orang yang mendzalimi mereka. Bayangkan itu. Sudah didzalimi malah dia memaafkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia yakin, orang ini yakin bahwasanya kedzaliman itu tidak berakibat baik. Nanti di hari kiamat menjadi apa? Petaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fattaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Tahu enggak ya? Nah, barakallahu fikum. Hati-hati kalian dengan kedzaliman. Karena kedzaliman itu nanti adalah kegelapan dari kiamat. Mendzalimi saudaranya enggak boleh. Nah, mengambil harta saudaranya, mengambil makanan saudaranya, mengambil nam sandal saudaranya, mengambil nam barakallahu fikum pakaian saudaranya, semuanya dihindari. yang sifatnya mencuri atau merampok, membegal atau yang semisalnya. Adapun misalkan pinjam, meminjam, itu lain lagi urusannya. Mahum. Nah, menyembunyikan barang saudaranya, kedzaliman, hati-hati. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Menyembunyikan sandalnya kemudian biar nyari-nyari. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena di samping dia sudah zalim, itu nanti menghantarkan saudaranya melakukan perkara maksiat. Apa itu? Berjalan pakai satu sandal. Ada larangannya. Paham ya? Apa larangannya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah." Nah, jangan salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Wal na'am barakallahu fikum yun'ilhuma jami'an aw yakhla'uhuma jami'an. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, artinya hendaknya dia memakai dua sandalnya itu atau melepas dua-duanya. Paham ya? Kalau disembunyikan ujung-ujungnya dia berjalan pakai satu sandal, nyari-nyari. Itu kan berarti terjatuh dalam kemaksiatan. Sebabnya karena temannya yang menyembunyikan tadi. Jadi kalau pakai sandal dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Nah, kalau hilang bagaimana? Ditarik dulu sampai ketemu baru pakai dua-duanya. Jangan nyari sambil pakai satu sandal. Paham belum ini? Ini ada syariatnya nih ya. Dalam kitab Bulughul Maram di akhir-akhir itu setelah Babul Adab atau Kitabul Adab itu ya. Anda melihat sendiri di situ Kitabul Jami' Babul Adab. Kitabul Jami' Babul Adab itu ada hadis mengenai hal tersebut. Nah, mantap buka sendiri mengenai pelarangan berjalan pakai satu sandal. Hendaknya memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Ini sekedar apa? Bahwasanya kedzaliman itu sangat diharamkan. Bahkan Allah Ta'ala mengharamkan melalui barakallahu fikum lisan Rasulnya yang Rasulullah sabdakan, yang itu adalah hadis qudsi, hadis Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu rawahu Muslimun. Apa lafadznya? Naam, ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman terhadap diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, jangan kalian mendzalimi. Mendzalimi saudaranya jangan. Kedzaliman itu kan sudah kita lewati, terbagi menjadi berapa Khalid? Terbagi menjadi berapa? Dua atau berapa? Kedzaliman terbagi menjadi berapa Khalid? Dua, sebutkan. Tiga, apa saja? Zalim kepada Allah Ta'ala. Kedua, zalim kepada manusia. Ketiga, zalim kepada diri sendiri. Yang paling besar yang mana, yang paling parah? Zalim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalim kepada Allah Ta'ala itu bentuknya apa? Apa? Istilahnya apa istilahnya? Istilahnya apa? Menyembah selain Allah Ta'ala. Mensekutukan Allah Ta'ala itu istilahnya apa? Istilahnya bahasa Arabnya. Apa istilahnya? Syirik. Paham ya? Asyirku billah. Jangan lupa. Asyirku billah. Kedzaliman yang paling parah ya ini. Asyirku billah. Mendzalimi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana ucapan nam rajulun salih, lelaki yang salih, Luqman al-Hakim. Ketika menasihati anaknya, mengucapkan apa? Nam ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang amat besar. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah wa hadha huwal ihsan. Inilah yang namanya kebaikan. Alladzi yuhibbullahu ashhabah, yang mana Allah Ta'ala mencintai para pelakunya. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah nasihat dan juga nam anjuran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya sendiri, hendaknya segera ingat kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang kalau terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kemaksiatan kemungkaran, segera ingat dan kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Selanjutnya kita lihat. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-135 dari surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang mereka melakukan sebuah perbuatan fahishah, perbuatan keji, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, mereka pun beristighfar kepada Allah taala, minta ampunan kepada Allah taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus di atas perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Bayangkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Sebesar gunung, barakallahu fikum, itu kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah seorang yang membunuh berapa jiwa? 100 jiwa, bayangkan itu. Masih diampuni taubatnya. Nah, diterima taubatnya kalau tulus, bayangkan itu. Yang dibunuh bukan sembarangan, 99 jiwa dibunuh, digenapi menjadi 100 jiwa. Itu pun masih ada pintu taubat, bayangkan itu. Tapi ingat, syarat-syarat taubat harus terpenuhi. Pertama, ikhlas. Kedua, meninggalkannya. Ketiga, menyesalinya. Keempat, nah, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Empat syarat diterimanya taubat. Waktunya kapan? Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, sebelum terbenamnya, sebelum terbenamnya matahari dari arah barat. Dengan terbalik, sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbitnya, sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kunci taubat perlu dipegang. Pertama, ikhlas, bukan karena paksaan ya. Kedua, menyesali. Ketiga, meninggalkan. Keempat, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kelima, dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang keenam, hendaknya dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Naam. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fiikum. Qala al-mufassirun athabahumullah, walladzina idartakabu dzanban kabiran, dan orang-orang yang mereka terus-menerus di atas dosa yang besar, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka, birtikabi maduna, yaitu dengan melakukan dosa-dosa yang di bawahnya, dzakaru wa'dallah, kemudian mereka tiba-tiba ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa wa'idah, dan juga ansaman Allah Subhanahu wa taala, falaja'u ila rabbihim ta'ibin, akhirnya mereka semuanya kembali kepada Rabb mereka dalam keadaan tobat. Karena tobat perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan, perkara yang diwajibkan sebagaimana firman Allah taala. Itu diantaranya. Ada lagi tobat yang serius, yang benar, yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu, aywa, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan tobat yang benar. Tobat yang benar harus terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, aywa, yang kelima, yang keenam, enam, hasantum barakallahu fikum, itu jangan terlupakan syarat-syarat taubat. Berikutnya, yatlubuna minhu an yaghfira lahum dzunubahum, mereka meminta dari Allah taala untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hum muqinun, dalam keadaan mereka yakin, annahu la yaghfiru dzunuba illallah, bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Fahum lidzalika la yuqimuna ala ma'siyatin, maka mereka, nah barakallahu fikum, terhadap permintaan tersebut mereka tidak terus menerus di atas kemaksiatan. Wahum ya'lamun, dan dalam keadaan mereka mengetahui, annahum intabu taballahu alaihim, jika mereka bertaubat kepada Allah, niscaya pun Allah taala akan mengampuni atau menerima taubat mereka. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.